Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Waalaikumsalam. Fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun anil munkari sadaqah. Di sini musawiknya apa? Tadi. Amrun bil ma'rufi sadaqah, nahyun anil munkari sadaqah. Karena kalau kita katakan amrun sadaqatun, boleh enggak? Hah? Nakirah. Nah, jadikan mubtada tanpa ada musawwik. Tapi ketika kita katakan amrun bil ma'ruf sadaqah, ini boleh. Kenapa? Nah, dia amilah pada kata setelahnya. Nah, dan kemarin telah kita ambil 5 musawwiq dari ke-15 musawwiqat yang akan disebutkan di sini. Kita lanjutkan. As-sadis an yurada bihal haqiqah. Nah, dimaksudkan dengan kata tersebut hakikatnya. Nahu rajulun khairun min imra'atin. Itu hakikat rajul, hakikat laki-laki itu lebih bagus daripada perempuan. Walaupun terkadang ada individu-individu yang perempuan jauh lebih bagus daripada ribuan laki-laki, karena laki-laki kufar. Tapi hakikatul rajul khair min hakikatil imra'ah. An yakuna wuku'u dhalika linnakirah min khawarikil adah. Yang ketujuh, terjadinya hal tersebut ikhwanifillah pada suatu isim nakirah termasuk hal yang menyelisihi kebiasaan. Misalnya nahu bakaratun takallamat. Bakaratun takallamat kan menyelisihi kebiasaan. Seekor sapi berbicara. Di sini ada faedah tidak? Ada husnul faedah. Karena apa? Menunjukkan untuk sapi yang ini dia keluar dari keumumannya. Namanya keumuman sapi yang tidak berbicara, tapi ini ada hal yang menyelisihi kebiasaan. Bakaratun takallamat. Di sinilah ikhwanifillah kemarin, makanya dalam masalah musawwiqat intinya apa? Husulun faedah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Malik. Antaqa'a fi awwali jumlatil hal. Yang ke-8, jatuh nakirah tersebut di awal jumlah hal. Nahu qata'tu as-sahra'a wa dalilun yahdini. Qata'tu as-sahra'a wa dalilun yahdini. Itu aku melewati padang pasir dan seorang penunjuk jalan memberikan petunjuk kepadaku. Dalil yakni penunjuk jalan, pemandu. Wa qala syair sarayna wa najmun qad adha'a kumudbada famudbada muhayyaka akhfadahu kulla syariqi. Atau di sini di kalimat yang awal, qata'tu as-sahra'a wa dalilun yahdini, aku melewati padang pasir dalam keadaan seorang penunjuk jalan yang memberikan petunjuk kepadaku. Jadi dia melewati padang pasir itu keadaannya bersama dengan penunjuk jalan, bukan sendirian. Demikian pula di sini, saraina wa najmun qad adha'a famudbada. Kami berjalan dalam keadaan bintang bersinar. Wa najmun qad adha'a. Di sini najmun syahidnya, karena dia apa? Nakirah. Nah, ada di awal jumlah hal. Yang kesembilan, antaqa'a ba'da idzal huja'iyah nahwu kharajtu fa'idha asadun bilbab. Kharajtu fa'idha asadun bilbab. Aku keluar, tiba-tiba nam seekor harimau di depan pintu. Nah, di sini idza huja'iyah. Asadun datang dalam bentuk nakirah. Tayyib. Wa qawluhu hasibtuka fil waqa mirda hurubin idza khawarun ladayka faqultu suhqa. Syaitnya idza khawarun. Nah, yang ke-10 antaqa ba'da laula ka qawlihi laulat naulastibarun la auda kullu dhimi qatin lamma staqallat matayahunna lidda'ni. Nah, jatuh setelah laula. Nah, laulastibarun. Nah, la auda kullu dhimi qatin. Pokoknya jatuh setelah laula fi isim nakirah qanifilah. Nah, bisa sebagai mubtada. Yang ke-11 antaqa ba'da lamil ibtida, jatuh setelah lamul ibtida nahu la rajulun qa'imun. Ini lebih banyak. Nah, taib. La rajulun qa'imun. Yang ke-12 antaqa jawaban nahu rajulun fi jawabi man indak. Nah, jatuh sebagai jawab datang dalam nakirah boleh ketika ditanya man indak qala rajul ya, rajulun, yakni takdirnya rajulun indi, seorang laki-laki di sisiku. Waqad nadama as-Sunja'i ma dzakara al-Ashmuni qala bidi tangkiri fabda inda ashrin wa khamsin mithlu husnin qad ujidat umumin waqtisasin au kawasfin wa adfin wal haqiqati qad uridat. Wa imalin wa ma'na al fi'li fa'lam wa ba'da idha mufaja'atan unibat. Walamil ibtida au lafdi laula wa kam aidha wa ibhamin u'idat kadhalika in atal ikhbaru kharqa li'adatin au jawabin qad ufidat wa fi bad'in lidhatil hali haqqan fadhi qad'an bil ashmuni unitat. Naam, ada 15 yang disebutkan oleh al-Ashmuni rahimahullah ta'ala. Nah, di sini digabungkan sehingga jadinya 12 saja. Nah, taib. Khabar mukhtas. Nah, kalau dalam bait syair berarti umum, ikhtisas, kemudian was, ataf, hakikah, kemudian i'mal. Maksudnya i'mal berarti apa maksudnya? Yaitu amilah fima ba'daha. Yaitu kalau dalam urutan kita nomor 4. Ini maksud i'mal. Kemudian wa ma'nal fi'li, ya, dia bermakna dengan makna fi'il. Ini sebenarnya juga i'mal. Ya, tapi dipisahkan. Darbun az-Zaidan. Wa ba'da idza huja'iyah. Nah, kemudian setelah lamul ibtida, kemudian setelah lafat laula, kemudian setelah kam. Ini yang tidak disebutkan, ya, tidak. Setelah kam tidak disebutkan dalam nah, keterangan yang 12 ini. Berarti itu yang ke-13. Nah, kemudian wa ibham, Nah, setelah ibham. Kemudian in atal ikhbaru kharqan, jika khabar itu naam datang menyelisih kebiasaan maksudnya. In atal ikhbaru kharqan li'adatin, jika khabar itu datang dengan perkara yang menyelisih adat seperti baqaratun takallamat. Naam. Au jawabin qad ufidat, atau jawaban yang naam memberikan faedah. Tayyib. Ke-14, kemudian wa fi bad'in li dzatil hal haqqan. Ke-12, di awal naam jumlah haliyah. Nah, ini 15 yang disebutkan Asy-Syamuni. Naam, ini disebutkan Asy-Syamuni dan kesimpulannya kembali kepada naam kalam Ibnu Malik. Wa la yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid ka inda Zaidin namirah. Dan nah, butuh kejelian saja dalam masalah ini untuk melihat sisi faedah yang ada dalam suatu jumlah khabariyah. Apabila mubtada'nya berupa nakirah. Tayyib. Barakallahu fiikum dan tayyib.